disertasi. Ya, bener loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati guru kita semua Kyai Haji Ahmad Samton Masduki Mahfud. Yang saya hormati guru saya juga, sahabat saya, idola saya, Gus Rijal Mumasik. Yang saya hormati teman seperjuangan Mas Fauzi dan teman-teman yang malam ini meluangkan waktu. Alhamdulillah seperti biasa kita akan melanjutkan kajian kita setiap malam Senin, malam Selasa, yaitu tentang kajian fikih ya. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji kitab Takrirat ya. Untuk linknya teman-teman bisa lihat di bio. Di bio sudah ada link yang bisa teman-teman download gitu ya. Untuk itu sebelumnya mari kita buka pengajian kajian fikih malam ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga diberi keberkahan dan kelancaran. Aladziniyati sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim malikal mithin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Selanjutnya waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Gus Ahmad Samton Masduki. Monggo Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa amatana bi asri kitabin amin. Rabbi sadri wa sirri amri wa hlul 'uqdatam min lisani ya yafqahu qawli wa maftah bainana wa baina qawmi bil haqq ya nahkum qawli fatihin. Bismillahirrahmanirrahim. Lam nashrah sadrak rabbana wa anta tusirka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma al-usra yusra fa idha rafa'a as-sabra ila rabbika faqrib. Ini saya mencoba pakai Club teks, muka-muka anda tidak error ya. Ini tadi yang maghrib jam setengah 9 sampai jam 9 ini tadi saya coba out dengan sendirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke bab tentang siwak. Wa yutlaku alaihi babu khisalil fitrah. Bab ini seringkali digunakan dengan menggunakan istilah bab khisalul fitrah, hal-hal yang bersifat apa, menjadi karakter seseorang, sosok manusia. Orang Jawa biasanya kalau anak pondokan mengistilahkan dengan asal kedadean, khilqah. Jadi umumnya orang akan menggunakan itu. Ay al-khilqah wa yusamma babas siwa, juga disebut dengan bab siwak. Ni anna mu'dhamal kalam fihi, karena mayoritas yang digunakan dalam dibahas dalam pembahasan ini adalah tentang siwak, maka kemudian dominasi yang dominan itu digunakan sebagai judul. Wahia al-khoslatul ula, yang pertama berkaitan dengan siwak. Ta'rifuhu Ta'rifuhu adalah lughatan ad-dalku. Jadi secara bahasa pengertian nopo pengertian dari siwak itu ad-dalku, menggosok. Wasyar'an di dalam syara' itu adalah dalkul asnan, menggosok gigi, wama hawalaiha, dan apa yang di kisaran gigi itu, gusi, bikuli syai'in, dengan segala sesuatu yang kasar. Dalam catatan kaki itu ada sebuah ayat yang menyatakan wa idib tala Ibrahima robbuhu bi kalimatin fa'atam mahunna. Di sini Imam Tawus menjelaskan dari penjelasan bahwa Nabi Ibrahim itu diberikan ibtala, diberikan cobaan, cobaan atau nopo nggih, cobaan itu tidak selalu bermakna negatif ya. Dengan 10 hal, yaitu yang menjadi fitrah, menjadi karakter manusia, yaitu merapikan kumis, berkumur, menghisap air, istinsyak, kemudian bersiwak, gitu. Menyisir rambut, kemudian di jasad itu memotong kuku, dan lain sebagainya itu. Itu disebut ibtala, cobaan, karena dia akan tumbuh terus kalau tidak dirapikan, dan merapikan itu juga membutuhkan keistiqomahan. Nah, istiqomah itu menjadi perkara yang tidak mudah, itulah maka disebut ibtila, diberikan cobaan. Nah, berkaitan dengan makna dalku, makna siwak sebagai dalku menggosok gigi itu, makanya sebagian ulama itu menganggap bahwa yang dimaksud siwak itu tidak hanya sekedar menggunakan kayu arok begitu. Tetapi yang dimakna siwak itu ya kita kalau mau mandi menggosok gigi, kita niatkan bersiwak mengambil kesunahan itu sudah jadi dan dapat kesunahan. Karena maknanya secara syar'i adalah dalkul asnan, memastikan gigi kita dalam posisi bersih seperti itu. Fadlu siwak, keutamaan siwak yaitu fi haditsin anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis siwak inda kulli shalah. Disebutkan bahwa andai saja ini bentuk kasih sayang yang luar biasa dari Nabi atas kita, atas umatnya. Kasih sayang Nabi atas umatnya. Sampai kemudian Nabi itu tidak berani memerintahkan sesuatu hal yang ringan sebenarnya. Yaitu, andai saja saya tidak memperberat umat, tidak membuat umat itu terasa berat masakoh la amartuhum bisiwak inda kulli shalat, maka saya perintahkan untuk selalu gosok gigi setiap kali mau sholat. Kemudian wa fi riwayat ma'a kulli wudu, bersertaan dengan wudu. Dalam riwayat yang lain wa kadza wa qala kadzalika as-siwak matharatun lil fami mardhatun lir rabbi wa majlatun lil basar. Ya. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, Imam Bukhari disebutkan siwak itu membersihkan mulut, membuat Allah itu ridho, dan akan mempertajam penglihatan. Saya itu dulu punya seorang kawan, bukan kawan, kawan untuk jadi pembimbing haji dari Sidoarjo itu, Yai Hafid itu, priantunya orangnya sudah sangat sepuh, sekitar 70, tidak pernah, 70 tahunan, tapi tidak pernah dia ini menggunakan kacamata. Ketika saya tanya resepnya apa, ye, jawabannya itu beliau ngendikan bahwa saya ini mencoba membuktikan hadis Nabi bahwa siwak itu majlatun lil basar. Jadi itu resep saya hanya selalu bersiwak itu aja, begitu. Sesuai dengan yang diperintahkan Nabi. Nah itu benar, dia tidak pernah menggunakan kacamata. Termasuk guru kita semua, Mbah Maimun Zuber, itu beliau sampai Tufia itu tidak pernah menggunakan kacamata untuk membaca. Waqala aydan rak'atani bisiwakin khairum min sab'ina rak'atan bighairi siwak. Dua rakaat yang kita awali dengan menggunakan siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat bighairi siwak. Ya. Bahasa kasarnya, kita ini di hadapan Allah pada saat sholat, itu kita sedang berinteraksi, berkomunikasi dengan Allah. Saat kita berkomunikasi dengan Allah, maka tentunya kita harus mempersiapkan dhohiron wa batinan. Ya, mulai membersihkan diri, memastikan ya kita mau sowan saja ke Pak Rektor Mbah Yai Rijal Mubasyik atau Pak Dosen Abdullah Hamid. Kita mau nopo konsultasi, disertasi umpama. Nah itu terus sarungan kelombrot-kelombrot, ya tentu akan ditolak. Pasti itu padahal kita hanya berhadapan dengan sosok manusia. Sak ganteng-gantengnya Mas Hamid, sak ganteng-gantengnya Gus Rizal, sak ganteng-gantengnya Mas Fauzi, dia sosok manusia. Lah, bagaimana kalau kemudian kita sedang berinteraksi dengan Allah? Maka secara zahir batin itu, maka wajar kalau kemudian Nabi mengisyaratkan rak'atani bisiwakin khairum min sab'ina rak'atan bighairi siwak. Artinya itu dua rakaat yang kita lakukan dengan adab, dengan sopan santun kita, dengan unggah-ungguh kita, itu tentu akan lebih baik dengan sholat yang asal memenuhkan memenuhkan kewajiban seperti itu. Wa qala aidan fadlu sholati bisiwaki, keutamaan sholat dengan siwak itu ala sholati bighairi siwak, atas sholat tanpa siwak itu 70 kali lipat keutamaan. Itu tadi. karena kita menggunakannya bil adab. Kita sowan kepada Allah, berkomunikasi dengan Allah dengan posisi keadaan yang bersih, tubuh yang bersih. Fawaidu siwak, faedah siwak ini banyak sekali, kathirotun. Awsalaha ba'duhum ila sab'in. Sebagian ulama bahkan mengatakan ada 70. Di antaranya, annahu yazidu fi fasohah. Menambah kefasihan dalam membaca. Wal akal dan akal. Wal hifat dan hafalan. Kalau kepingin hafalan yang mudah, bersihkan mulut setiap saat. Wa yahuddul basar, dan mempertajam penglihatan. Wa yusahilun nazak, dan memudahkan kita saat nazak, keluarnya roh. Ya, seperti kita tahu, Nabi Muhammad SAW saat nazak itu beliau menggigit siwak dari Sayyidah Aisyah. Jadi saat itu, saat Nabi wafat itu sebenarnya tidak pada waktu gilirannya Sayyidah Aisyah, tetapi Nabi meminta izin agar bisa ditemani oleh Sayyidah Aisyah. Nah, seperti itu. Nah, yusahilun nazar. Kemudian wayurhibul adu. Membuat musuh itu lari. Nah, ini ada kisahnya. Membuat mereka takut. Kalau bahasa sekarang ini, kalau orang itu tampilannya keren, itu kan membuat orang segan seperti itu. Nah, tasawur kita untuk di zaman modern itu seperti itu. Ya, tampilan kita keren itu, kesan pertama itu kan harus begitu menggoda. Selanjutnya ya terserah nanti seperti apa. Nah itu kalau kisah ini itu pada era Sayyidina Umar kalau tidak salah, itu ada seorang, ada sekelompok musuh itu, satu benteng itu yang di benteng itu hampir satu bulan dikepung, itu tidak taluk-taluk. Akhirnya salah satu dikirimlah ke minta konsultasi kepada Sayyidina Umar, bagaimana kondisi di satu benteng musuh ini yang tidak taluk-taluk, tidak kalah-kalah begitu. Nah, kemudian pada saat konsultasi itu Sayyidina Umar juga tertegun, apa ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan jangan-jangan ada kesunahan yang tidak dilakukan. Terus diiyakan oleh Sayyidina Umar. Oke, coba dicari apa kesunahan-kesunahan yang tidak dilakukan, belum dilakukan. Akhirnya mereka mengangan-angan, ternyata mereka ingat bahwa setelah sekian bulan bertempur itu mereka lupa, gak tahu sikatan. Tidak pernah bersiwa. Dan di sekitar benteng itu ternyata ada kayu arok. Nah, akhirnya begitu ada perintah untuk bersiwak itu, mereka semua kemudian bersiwak dengan memotong kayu-kayu, ranting-ranting arok yang ada di sekitar benteng itu. Nah, pasukan musuh itu kan selalu memantau, ya. Selalu memantau. Nah, pada saat memantau itu, dia melihat pasukan Islam itu memotongi ranting-ranting kayu, kemudian menggigitnya, itu mengira bahwa mereka makan kayu itu. Mereka makan kayu-kayu itu. Wah, ini jangan-jangan pasukan Islam stres ini. Sampai kayu-kayu itu dimakani. Akhirnya kemudian sudah jangan-jangan nanti kalau kita ini gak mau mengalah, kita juga dimakan itu. Lebih baik kita ngalahlah, ngalah. Jadi begitu tahu ada pasukan Muslim itu bersiwak itu dikira makan kayu-kayu yang ada di sekitar itu, kayu-kayu kering ada di sekitar benteng itu, mereka mengibarkan bendera putih. Nah, itulah kemudian muncul wayur hibul adu. Kalau zaman sekarang ya konteks zaman sekarang ini ya, kalau kemudian ada orang katakanlah menawarkan kerjasama dengan Pak Rektor Rizal, kemudian bau badannya busuk, bau mulutnya busuk, ya pasti orang itu menjadi ragu-ragu, ini orang terpercaya atau tidak, kan begitu. Nah, maka penting tampilan itu, kesan pertama begitu menggoda itu penting. Wa yudha'iful ajr, dan melipat gandakan pahala. Wa yubti usyaib, dan memperlambat keluarnya uban. Wa yutayyibu raihatal fam, dan membuat bau mulutnya wangi begitu. Wa yuzilu qalha wasufratal asnan. Dan menghilangkan karang gigi dan kuning-kuning di dalam mulut, di gigi itu. Wa yusaddu lathah, dan menguatkan gusi. Wa yusaffiyal khilqah, jadi bentuk tubuhnya itu menjadi nampak bersih. Gitu. Jadi kita lihat orang cantik, wanita cantik, kemudian pas meringis giginya kuning, banyak kotorannya, kan otomatis kita langsung ilfil ya begitu. Wa yurdir rab, dan membuat Allah ridho. Wa yubayyidul asnan, dan membuat gigi ini putih. Wa yurithul ghina wal yusr, dan efeknya akan membuat orang itu kaya dan mudah, diberikan kemudahannya itu tadi. Gambarannya itu tadi, kita ini mencari kolega terus dengan tubuh yang kotor, tentu orang akan mempertanyakan, ini benar enggak, orang ini profesional apa enggak, itu dengan postur tubuh yang kotor ini loh. Nah, ini nanti kita juga berhubungan dengan kajian Sabtu lalu tentang Ain ya, karena rata-rata kita ini lebih menilai sesuatu itu dengan apa yang kita lihat itu. Al-ainu haq, andai saja ada yang bisa mendahului takdir, maka mata ini seringkali mendahului takdir. Wah, orang ini orang jelek, wah ini orang baik, wah orang ini orang seperti ini. Itu seringkali yang menilai pertama adalah mata begitu. Nah, maka tampilan seorang Muslim agar Islam itu tidak dianggap buruk, itu tampilannya harus tampilan bersih. Tampilannya harus tampilan keren begitu. Berbeda kalau nanti kelompok-kelompok Thariqah Malamatiyah atau yang lain. Nah, tetapi secara umum kita harus menunjukkan, karena masing-masing dari kita ini adalah etalase terhadap Islam itu sendiri. Orang tidak akan bertanya tentang Islam kepada kita atau bertanya tentang Islam dengan membaca kitab, membaca Quran, gitu. Tetapi orang akan melihat Islam itu dari tampilan. Tampilan orang Islam, perilaku orang Islam seperti itu. Karenanya kita juga harus bisa menjadi etalase bagi agama kita. Wa yudhibus suda, dan bisa menghilangkan pusing. Wa uruq ar-ra'si, mesti nanti kesehatan gigi kan juga ada kaitannya dengan organ tubuh yang lain. Ya, dan otot-otot kepala. Wa yusahhihul ma'idah wa yuqawwiha, dan lambungnya menjadi sehat dan kuat. Wa yutahhirul qalb, dan membersihkan hati. Wa a'dhamuha annahu yudzakkiru syahadah indal maut, dan ini yang paling penting buat kita adalah faedah bersiwak itu akan menolong kita untuk ingat untuk bersyahadah pada saat kita mati. Jadi pada saat kita mati itu kita ada dicabut nyawa, itu kita ada pada posisi sangat-sangat panik. Pada saat kita ini panik itu kita tidak akan ingat apapun kecuali apa yang kita sukai, kita senangi, kita gemari. Lah, dengan siwak itu membuat kita ingat untuk senantiasa membaca syahadah. Seperti itu. Kemudian, ahkamus siwak, hukum-hukum siwak ini, ada lima. Ada kalanya wajib, idza tawaqqafat ala izalatun najasa wa izalatu rih kariha li salatil jum'ah wa idza nadharahu, seumpama dia bernadar salat dengan posisi bersih seluruhnya, maka kalau tidak bersiwak itu ya berarti dia melanggar kewajiban. Hukumnya wajib kalau dia sudah bernazar, atau dia akan masuk dalam ruang-ruang publik. Maka bagaimana dalam ruang-ruang publik itu kita tidak menyakiti orang lain dengan bau busuk yang ada dalam tubuh kita. Dan kemudian yang kedua adalah mandub, hukumnya sunnah wawal asal. Ini hukum asal. Wa ta'akkadu fi mawadhi'a asyara ilaihi ba'duhum biqaulihi. Jadi hukumnya sunnah, ini sunnah yang asal, dan disunnahkan di beberapa tempat dan diabadikan dalam sebuah nadzom. Yusanul istiwakun kulla waqtin waqt atat. Nah, niki bahare keliru nih, Mas Gus Hamid sing pinter nih. Mawadhi'u bitakidi khasal mubashir. Napa niki bahare Gus Hamid? Jadi yusannu istiwa kukulla waqtin, disunahkan bersiwak itu di setiap waktu. Waqat atat mawadhi'u bitakid, dan ditentukan pada beberapa tempat-tempat yang dikukuhkan itu secara khusus, saat wudu, saat sholat, saat membaca Quran, tuhul masuk ke masjid, masuk rumah, bangun tidur, itu mau tidur, bangun tidur, dan saat berubahnya bau mulut. Kemudian yang ketiga adalah makruh li sha'im ba'da zawal. Waqtar al-Imam An-Nawawi adam al-karohah. Jadi makruh bersiwak pada saat puasa, tetapi Imam Nawawi itu tidak menyatakan, memilih tidak makruh ya bersiwak, karena kalau bersiwak menggunakan kayu arok itu tidak perlu air yang kemudian memungkinkan kita menyerapnya. Berbeda dengan menggosok gigi. Kama qala sahibu sawati zubat, amastiya kusaimin ba'da zawal, fakhtiro lam yukroh wayah rumul wisol. Seperti itu ya. Istiwak bersiwak bagi orang yang berpuasa setelah zawal usamsi, itu menurut Imam Nawawi hukumnya tidak makruh. wa yahrumul wisal, dan diharamkan puasa wisal. Kemudian karena ini bahasanya tidak ada, bukan puasa, maka saya diabaikan dulu makna wisal. Kemudian yang keempat adalah khilaful aula. Khilaful aula ini dalam kaidah usul fikih kita itu adalah aturan yang sebenarnya untuk dikatakan makruh itu dalilnya kurang kuat. Tetapi dia sayang kalau ditinggalkan begitu. Maka hukumnya ditambahkan hukum baru oleh para ulama, namanya khilaful aula, berbeda dengan keutamaan. Dia tidak menjalankan keutamaan. Contohnya seperti apa? Istiaku bisiwaki ghairihi biridahu. Menggunakan siwak, bersiwak atau menggosok gigi dengan gosok gigi kawannya, meskipun dengan ridhonya. Ilali tabaruk, kecuali untuk orientasi tabarukan. Nah, ini yang perlu kita tahu, ya, ada kadang-kadang sekelompok muhibbin itu kepingin dapat keberkahan dari seorang ulama, kemudian dia membeli siwak yang baru, terus menukar siwak barunya itu diaturkan kepada kiai, dan dia minta siwak yang bekasnya kiai itu digunakan. Nah, seperti itu. Lah ini malah kalau ditabaruk hukumnya mandub, hancuran, karena mengambil keberkahan, karena sudah digunakan untuk berwirid dan macam-macam. Kemudian yang hukum terakhir adalah haram. Idza kana bisiwaki ghairihi biduni idzni wa lam ya'lam ridahu. Jadi yang haram itu kalau kita menggunakan milik orang lain tanpa kerelaan orang itu, ya, maka hukumnya haram. Wong diizinkan saja khilaful aula, karena mungkin di situ ada ada kuman atau apa yang berbahaya, maka dalam agama kita kemudian dihukumi khilaful aula. Mahalluhu, tempat bersiwak itu yang paling utama adalah saat wudhu ataupun mandi. Fi khilaf. Indarom li mahaluhu qabla al-ghuslil kafain. Kapan sih? Oh, boten. Mahalu fil wudhu wal ghusli. Kapan kita bersiwak saat wudhu dan mandi? Menurut Imam Romli itu sebelum membasuh kedua tangan. Fayhtaju ila niat, dan dibutuhkan niat. Niat untuk menjalankan kesunahan wudhu, wil ghusli, ataupun menjalankan kesunahan mandi. Menurut Ibnu Hajar, ini persis dengan kajian tadi jam 8 itu tentang niat. Dalam kitab Asbawan Nadhar itu berhalaman-halaman pembahasan niat. Fayahtaju ila niat annahu sunnatun lil wudu aw lil ghusli. Jadi dibutuhkan dia meniatkan sebagai bagian untuk wudu dan menjalankan kesunahan wudu atau kesunahan mandi. Tetapi Imam Ibnu Hajar Al-Haitami mengatakan tempatnya itu adalah ba'da ghusl kafain. Fayahtaju ila tilkan niat, maka tidak butuh niat itu. Jadi karena rangkaian wudu itu mulai mencuci tangan, maka yang dipakai niat ketika kita niat wudu, nawaitul wudu itu di dalam hati kita itu sudah mencakup satu paket dengan semua kesunahan-kesunahan. Nah, diawali dengan mencuci tangan. Makanya kalau kemudian Imam Romli mengatakan sunnahnya gosok gigi itu setelah mencuci tangan, maka Imam Romli itu sebelum mencuci tangan, maka dia harus niat untuk menjalankan kesunahan wudhu atau kesunahan mandi. Tetapi kalau setelah dilakukan setelah membasuh kedua tangan sebagaimana pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haitami ini tidak dibutuhkan niat. Ini masih pembahasannya masih panjang. Monggo Gus Hamid, apakah membuka pertanyaan dulu atau dihabiskan bab siwaknya dulu? Ya, monggo bisa dilanjut dulu Gus, mungkin sambil nunggu rekan-rekan juga yang ingin bertanya bisa langsung nanti raise hand atau kirim pertanyaan via message ke saya. Baik, ya. Marotibus siwak, ada martabah-martabah atau keutamaan-keutamaan bersiwak itu yang pertama ayyakuna bi'audi Arab, yang paling sunnahnya paling dominan adalah dengan kayu arok. Kayu arok yang biasanya dibuat oleh-oleh itu. Kemudian summa jaridil kurma, jaridil nakhli, dengan pelepah kurma. Ya, ini. Kemudian dan ini adalah nopo pokok kurma ini. Dalam catatan kaki kitab Takriratus Syadidah itu adalah siwak terakhir yang digunakan oleh Nabi saat Nabi itu sakaratul maut. Kemudian yang ketiga adalah audus zaitun, jadi dari pokok zaitun. Ini biasanya orang-orang Saudi sekarang lagi tren suka menggunakan pokok zaitun itu. Jadi ranting zaitun. Fuma kulli audin lahu raihah illa raihan. Kemudian setiap hal-hal yang ranting-ranting yang mempunyai wewangian kecuali pohon raihan. Saya tidak tahu pohon raihan itu seperti apa karena belum pernah. Ya. Di sini ada kalimat raihan itu karena di situ disebutkan innahu yurisul judam, membuat menyebabkan judam menyebabkan penyakit, penyakit judam kusta. Kemudian summa baqiyatul a'wad, kemudian selain hal-hal lain atau lepang, ya, atau hal-hal yang lain. Ya. Nopo asal ngambil kayu saja. Ya, pokoknya kayunya sendiri, jangan mencuri di rumah tetangga. Wa kullu martabatin laha khamsatu maratib ukhra. Ya. Kemudian di tiap-tiap lima itu ada tahapan-tahapan lain yang dikumpulkan, itu ada 25 tahapan martabah. Lah afdhalul maratib yang paling utama itu ayyakuna bil arok, dengan kayu arok, al munadda bil ma, yang dibasah-basahi dengan air. Kemudian Al-munadda bil ma'il ward, atau diberi dicelupkan ke banyu kembang, banyu apa kok banyu apa air kembang, atau dibasahi dengan ludah kita sendiri. Tumarat ataupun menggunakan yang memang masih basah, jadi tidak perlu kita membasahinya. Yang masih basah yang baru itu. Kemudian kalau tidak ada ya yang kering itu, tanpa harus dibasah. Jadi ada keutamaan-keutamaan yang paling baik itu dibasahi dengan air. Qala ba'dhum fi hadhil maratib arakun jari tunnah li zaitun rutabat fatibun rihun baqil ahwati kamila wa kullu munaddal ma'i famal wardi riquhu fadul yabsi radbun fisiwaki adri wa mala. Ini yang apa penegasan dari penjelasan sebelumnya. Nah, kaifiatu maskihi, cara memegangnya. Cara memegangnya itu juga ada anjurannya. Cara memegangnya itu ada anjurannya. Ayyuj'ala, karena tidak bisa dilihat ya, gimana cara mentasawurkan. Ayyuj'ala al-khinsir, khinsirul yadil yumna tahtahu. Jari kelingking itu ada di bawah kayu itu. Nah, coba ngambil pulpen terus dicobakan itu, bawah jari kelingkingnya ada di bawah. Kemudian bin sirwal musto wasababa faukohu. Kemudian jari manis, jari telunjuk, jari tengah dan jari telunjuk itu ada di bagian atas. Kemudian jempol itu ada di bawah. Jadi menggepit, cara memegang kayu siwak itu ala Rasul itu jari kelingking dan jari, jempol itu ada di bawah, jari yang ada di tengah-tengah lainnya yang tiga itu ada di atas. Kemudian digosokkan itu seperti itu. Kemudian kaifiyatu isti'malihi fil asnani ardon wa fil lisani taulan wa dhalika bi ayyabta bijani bi famhil aiman fayastaw'ibahu fil asnan al ulya wa sufla zahiran wa batinan thumma yaf'alu dhalika fi janibil famhil al aisar. Caranya menggunakannya itu sepanjang gigi, dan nanti lisannya itu di lidahnya itu ditarik, dimasukkan di lisan itu, digerakkan ke dari belakang ke depan, set begitu. Kemudian mengawalinya dengan gigi yang kanan, diratakan dari atas ke bawah, atas ke bawah, secara lohir di luar, kemudian di bagian dalam juga begitu. Setelah yang bagian tengah, bagian kanan sudah selesai, kemudian ke bagian kiri. Nah, panjangnya itu sunnahnya panjang kayu siwak itu sebaiknya tidak lebih dari satu jengkal. Nopo sak jengkal, sak kilan istilahnya orang Jawa. Nopo bahasa Indonesia sak kilan ya, satu jengkal ya. Kemudian juga tidak boleh, sebaiknya tidak kurang dari empat jari. Jadi kalau jari-jari kita tidak terlalu pendek lah siwaknya. Kemudian sunnah kita membaca doa. Doanya nanti kalau tidak hafal ya pakai bahasa Indonesia saja. Allahumma bayyit bi asnani, ya Allah, dengan bersiwak ini putihkan gigiku. Wasyuddat bihi lithati, dan kuatkanlah gusiku. Wa tsabbit bihi lahati, dan kuatkanlah lahat. Jadi Allaham fi aqsa syaqfil hanak. Jadi itu nopo daging yang ada di pangkal leher kita itu. Wa afsih bihi lisani, dan fasihkanlah lisanku. Wa barik li fihi, dan berilah keberkahan atas lisanku. Wa athibni alaihi ya arhamar rahimin, dan berilah kami pahala dari segala hal ini ya Allah. Baik, sampai di sini. Selanjutnya adalah masa ilusiwak. Sampai saya habiskan sekalian, sampai khoslatul sania yang pertama, masa ilusiwak makna kolihi kakholufu fami so'im atyabu indallahi min rihil miskai inna ra'ihata famil so'im afdal min ra'ihatil miski al-matluba li sholatil jum'ah wal-aidaini ay min nahiyatil ajar. Jadi kok ada kalimat yang mengatakan bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada wangian misik? Itu maksudnya adalah dari sisi pahala. Pahalanya orang yang berwangi-wangian saat pergi Jum'ah atau sholat Id menyenangkan orang, itu pahalanya tidak lebih baik dari pahala bau mulut karena puasa begitu. Jadi bukan berarti bau mulutnya orang puasa lebih baik dari wewangian, boten. Tapi dari sisi pahala. Dari sisi pahala, bukan dari hakikatnya seperti itu. Dan karenanya seumpama kita mengikuti mazhabnya Imam Nawawi yang mengatakan bahwa bersiwak itu tidak ada masalah meskipun puasa, maka kita tetap mendapatkan pahala dari apa yang didawuhkan Nabi, la khulufu fami shaim atyabu indallahi min rihil miski. Jadi bau mulutnya orang yang berpuasa lebih wangi menurut Allah dibanding mewangian misik, karena tetap akan dapat pahala, apalagi mutlak tidak makruh menurut Imam Nawawi. Kemudian yusannu bal uriqihi inda awali istiyakihi bisiwakin jadid. Disunahkan, apa maknanya bal uri? Ngulu. Ngulu niku meneguk atau menelan. Menelan uriq, apa? Air ludahnya pada saat pertama kali bersiwak dengan siwak yang baru. Wala yusannu masuhu, dan tidak disunahkan kemudian kita menghisapnya di sedot. Tidak disunahkan. Wa yusannu tahlilu qablahu wa ba'dahu, dan disunahkan kita melakukan tahlil. Jadi dalam sirah-sirah nabawiyah itu, Nabi itu tidak hanya sekedar bersiwak, tetapi juga melakukan tahlil. Apa istilahnya? Selilitan itu. Jadi kalau ada kotoran-kotoran di sela-sela gigi itu dibersihkan. Itu disunahkan sebelum dan sesudah bersiwak. Wa ayyan sibahu bil ardi wa la yatrahahu ardon. Jadi kalau meletakkan itu, kalau bisa diberdirikan, tidak kemudian dilemparkan di bumi. Ya, istilahnya untuk menjaga kebersihan dan kesucian apa itu siwak. Wa yukrahu ghamsuhu fi ma'i wudu'ihi wastiyaku itorofaihi dan dihukumi makruh saat menenggelamkan gitu ya, menenggelamkan kayu siwaknya itu, mencelupkan kayu siwaknya itu di air wudhu gitu. Kalau air wudhunya di situ, wudhunya di bak mandi, kemudian kita memasukkan di situ kan membuat jijik orang lain itu, maka hukumnya makruh. Wastiyaku bitorofai, jadi tidak dianjurkan kita bersiwak dari kedua sisinya, jadi dibolak-balik. Tidak boleh ya, satu yang mana yang digunakan, ya yang lainnya tidak usah. Begitu. Terakhir dari bab siwak adalah al-istiyaku bil isbya atau bil usbu yujzi'u idza kanat usbu'a ghairihi al-muttasilah khasinah bil ittifaq. Siwak seumpama menggunakan jari kawannya, boleh enggak kita bersiwakan dengan jari kawan kita? Itu hukumnya boleh dengan catatan jari apa jari-jarinya itu memang kasar gitu. Wa kadzalika yajzi'u inda Ibnu Hajar bi usbu'ihi wa bi usbu'i ghairi al munfasilataini idza kanata khasinataini khilafan lirambli. Jadi enggak tahu tasawurnya ini seperti apa, jadi ya, mungkin ada apa enggak, wallahu alam ya. Jadi menurut Imam Ibnu Hajar, bersiwak dengan jari-jarinya sendiri kalau kasar itu boleh, seumpama dia pekerja kasar, kuli bangunan, tangan jari-jarinya kasar, tidak lembut, kemudian dia mencukupkan dengan itu boleh. Atau jari-jari orang lain yang munfasilah, yang terlepas. Memang ada yang tega ya, wallahualam. Nah, intinya bolehlah begitu. Nah, kalau tadi yang pertama mutasilah, jadi ini perlu sekali-sekali Gus Hamid nyoba ini, kalau dijajari Gus Rizal pinjam jarinya terus digawe siwakan. Wallah alam bisawab, dan itu diperkenankan dapat pahala. Pokoknya gak ngamuk-ngamuk kan jani. Wallah alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nggih, matur suwun atas penyampaian dari Gus Ahmad Santan Mas Duki terkait dengan bab siwak ya. Jih, monggo sepertinya tadi ada yang raise hand. Monggo silahkan Mas Saiful. Silahkan. Jih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu, suara saya sakit didengar nggih? Nggih, nggih. Jelas. Nggih. Nggih, matur suwun. Baik, pertanyaan kula niki, Yai Samton. Tadi kan diterangkan bahwasannya salah satu fadilah dari bersiwak adalah membuat bau mulut menjadi harum. Masalahnya pengalaman kami selama dulu pakai siwak waktu di pondok ya, seringnya di pondok itu kan dipakai arok. Inginnya tuh ngamalin ilmu ngoten nggih. Tapi secara bertahun-tahun itu kulo rasa-rasakan piyambak niku kok betul nonton efeknya. Nah niki itu apa ya alasannya ya? Apakah saya salah dalam memilih kayu? Mungkin kayunya itu enggak ori atau pribon ngoten lho. Itu jadi mungkin kalau misalnya ada pengalaman dari Samton ternyata memang kalau siwakan itu memang benar-benar jadi harum, mohon direkomendasikan kayune nopo niku. Tapi saya ingat saya dulu itu waktu di pesantren ya kalau beli ya memang ada tulisannya arok gitu, tapi efek bau harumnya kok nggak ada nih kalau Itu saja dari saya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa langsung ditanggapi. Masa wonten kayu arok sing kawe barang. Lah nggih, soalnya enggak bisa harum juga. Sebel jadinya. Maksudnya harum di sini ini lawan katanya itu bau mulutnya tidak bau, tidak jadi apa yang dikeluarkan dari mulut kita ini bukan bau-bauan yang tidak kita sukai, bukan bau busuk begitu. Jadi tidak kemudian close up begitu, habis gosok gigi pakai close up terus seperti itu, tidak seperti itu. Tasawurnya boten-boten, tetapi bau mulut itu menjadi hilang, itu yang disebut dengan yutayyibu rihatal fam. Seperti itu yang saya pahami. Oh, nggih. Matur suwun, ya. Sami-sami, Mas Eko. Allah alam. Lanjut. Matur suwun, Mas Eko. Monggo yang lain. Jika ingin bertanya ini soal siwak, monggo silakan. Ya. Nggih, silakan. Saya tak tanya ini. Saya Mas tanya. Monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gus. Kiai. Niki badhe tanglet. Ngapunten ini tadi mboten mirengke dari awal, tapi niki napa? Pernah menjadi apa sesuatu yang menggelitik niku. Kul ini mungkin juga pernah dengar. Terus kami itu kalau di Jombang itu salah satu khotbah favorit itu kan khotbahnya Yai Musta'in. Ya Yai Musta'in Syafi' di Tebuireng. Waktu itu sekitar tahun 2013 mungkin atau 2014 sebelum kami ini sudah di Tebuireng, itu khotbah Jumat itu beliau. Jadi salah satu khotbahnya itu menyatakan bahwa beliau dalil yang menyatakan bahwa siwakan atau sikat gigi setelah zuhur itu makruh. Nah, ibaratnya saya kurang ingat memang beliau pakai dalil apa waktu itu. Memang sudah agak lama pernah mau tanya tapi lupa mau nanya internetnya kebetulan. Tapi saya ingat betul argumentasinya itu begini. Bahwa lah wong-wong apeke ae gondone wong nopos gondone wong poso ae surga apa meneh wangine. Maka maka ketika wong sing apeke bar dhuwur itu saya arahkan untuk sikatan dan siwakan supaya tidak gondo. Malah nek gondo iku citra Islam ternoda gitu. Itu di khotbah Jumat itu. Ya sebenarnya mungkin barangkali Gus Samton ada pendapat tuh lain atau barangkali teman-teman poro-poro senior asatid di sini ada pernah mendengar dalil yang serupa atau bagaimana. Terima kasih. Kebetulan di jalan. Monggo terakhir mungkin Mas Wahyu, monggo silakan. Assalamualaikum para kiai, para Gus. Selamat malam. Ya, perkenalkan nama saya Wahyu dari Jakarta. Kebetulan memang ada beberapa pertanyaan, tapi yang paling saya ingin tahu tentang fikih siwak. Kita kan tahu ya Gus ya, produk-produk yang odol-odol ada kandungan siwak-siwaknya. Itu kalau dalam sudut pandang fikih bagaimana Gus? Apakah kita sudah masuk termasuk nyiwak di dalam kandungan odol itu? Kan pasta gigi banyak tuh yang sudah mengiming-imingkan ada siwak di dalamnya gitu. Bahan-bahan kandungannya. Terima kasih Gus. Nggih, monggo. Jadi terima kasih Mas Wahyu. Ada dua pertanyaan tadi. Monggo bisa langsung ditanggapi oleh Gus Santon. Oke, baik. Pertanyaannya Gus Islah Waus sudah otomatis terjawab ya sebenarnya. Karena menurut Imam Nawawi itu ada mulkarohah mutlakon. Menurut Imam Nawawi, bersiwak itu meskipun siang hari saat puasa itu tidak makruh secara mutlak. Nah, karena mungkin ya itu tadi tidak sampai, tidak mungkin tertelan. Berbeda dengan kita menggosok gigi. Nah, kaitannya dengan la khulufu fami sha'im athyabu min indallahi min rihil miski, bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih disukai Allah, lebih wangi daripada rihil miski, itu juga tadi sudah dijelaskan bahwa ini maksudnya min nahyatil ajr. Jadi bukan kemudian secara fisik seperti itu, ngoten. Bukan kemudian Allah itu menyukai bau-bauan yang busuk dari mulut seorang yang berpuasa, tidak, tetapi ini merupakan kiasan bahwa orang yang berpuasa itu dengan resiko bau mulutnya seperti itu, pahalanya itu melebihi orang yang berwangi-wangi saat dia pergi sholat Jum'ah, begitu. Ini dalam Takdiratus Sadidah dijelaskan seperti itu. Jadi sudah clear itu. Yang ditahukan Yai Musta'in itu tidak ada beda di sini dan tidak perlu dipertentangkan karena memang pemahaman di sini itu minnah yatil ajar dari sisi pahala, bukan dari sisi fisik. Baik. Kemudian kaitannya dengan Mas Wahyu, makna siwak tadi di awal pembahasan kita sudah sampaikan bahwa makna siwak itu adalah dalku asnan wa mau haulaha, menggosok gigi dan hal-hal yang sekitar gigi itu dengan sesuatu yang kasar. Jadi seumpama tidak menggunakan pasta gigi yang ada tulisannya siwak, apa saja, merek apa saja, kemudian kita niatkan untuk istiak, untuk bersiwak, itu kita tetap mendapatkan pahala. Jadi bukan minahyatil siwak itu harus dengan kayu seperti itu, enggak. Nah, hanya kalau menggunakan kayu, itu kita memungkinkan seumpama mau sholat, kita bersiwak, itu masih mungkin, begitu. Tapi kalau kemudian kita gosok gigi, itu kita kesulitan karena kita butuh air. Dan itu pun disiasati, bisa disiasati saat kita wudhu, kita menggosok gigi. Dan itu sudah masuk dalam hadis Nabi yang dinyatakan, laula anna syukka ala ummati la amartum bisiwak inda kulli shalah ma kulli wudu. Jadi setiap kali wudu itu kita bersiwak, itu sunnah, boleh. Jadi tidak harus ada yang ada tulisannya siwak, itu tidak harus. Jadi intinya bagaimana gigi kita bersih, begitu saja Mas Wahyu. Jadi baik-baik saja kita menggunakan pasta gigi yang ada tulisannya siwak, tapi jangan kita tergiur dengan iklan, ya. Jangan tergiur dengan iklan yang seolah-olah menganggap yang syar'i itu yang itu saja. Tidak, tapi semua pasta gigi yang kita gunakan itu hukumnya bisa menjadi sunnah, mendapat pahala kalau kemudian kita akan bersiwak itu. Karena maknanya secara syar'i itu dalkul asnan itu. Nah, itu dan pakai pasta gigi, pakai gosok gigi, pakai sikat itu lebih baik dari pakai jari-jari. Pakai jari-jari saja ada yang mengatakan dapat kesunahan, apalagi pakai sikat gigi. Jadi begitu. Nah, pokoknya enggak itulah, enggak tergiur dengan iklan gitu Mas Bayu. Nggih, Gus. Matur suwun. Sama-sama. Matur suwun sangat, terus kebetulan ini tadi nggak ikut dari awal ketika pembahasan itu ya. Berarti ketika ba'da zuhur niku sebenarnya ketika kita sikat gigi pun itu termasuk panjenengan ini condong ke kaul yang tidak mempermasalahkan hal itu nih, Gus. Imam Nawawi itu kan dalam kaidah usul kita itu kalau ta'arud baina Imam Nawawi wa ghairuhu itu kan kudima Imam Nawawi. Didahulukan Imam Nawawi dan adamul karoha. Kalau kita sendiri merasa tidak nyaman dengan bau mulut kita, apalagi pakai masker itu baunya bandel ke hidung kita sendiri. Itu bolehlah kita menggosok giginya. Matur suwun sangat Gus, karena kadang kita di luar itu masih sering di apa namanya diloroi orang, "Eh, berdua sikat gigian," padahal kan kami apa kadang-kadang sudah mantap dengan itu tadi. Terus terang ketika habis didawi ya Musta'in itu juga langsung srek gitu. Cuman napa waktu itu beliau tidak seingat saya tidak menggunakan napa call Imam Nawawi ini, tapi ketika mantep lah ketika jenengan ini dalu niki sudah menambahkan kebetulan kebacaan itu kurang kami. Matur suwun nggih, matur suwun Gus, matur suwun. Sami-sami. Nggih, matur suwun. Monggo yang lain ada pertanyaan ataupun tanggapan seputar pembahasan kita malam ini seputar bab siwak ya. Nggih, monggo silahkan. Di bawah ini ada Wanji, ada Mas Ari, ada Mas Farhan, ada Mbak Atika. Monggo silakan. Bisa raise hand. One. Monggo Wanji. Dengarin Gus, dengarin. Iya. Atau mungkin bisa dilanjut atau gimana, Gus? Nyuwun sewu, badhe tangkat malih. Ini bab siwak sudah habis, jadi sudah ada pertanyaan lagi. Okay. Ikut bertanya setunggal malih. Okay. Oh, nggih, okay. Monggo-monggo, silakan. Nggih. Okay. Ngapunten bertanya malih Gus, kira-kira ada tidak mengenai batasan kesunahan siwak antara jarak siwak dengan umpamanya ibadah itu tetap dapat ke fadilah sunah siwak jika berapa saat waktunya gitu loh. Misalnya kita niat waktu pagi-pagi mandi terus kita waktu mandi sekalian gosok gigi semua, tapi kita niatkan untuk kesunatan untuk mau mendatangi sholat padahal sholat itu mungkin ya masih katakanlah setengah jam atau satu jam, nah itu kira-kira tetap dapat kesunatan untuk ityani sholat atau bagaimana Gus? Ada kadarnya enggak gitu batasan waktu? Matur mawon, matur suwun. Wallahu alam ya, saya kok belum pernah tahu ada batasan waktu. Tapi kalau melihat dari sisi kesunahan, itu kan taghayyurul fam itu memunculkan kesunahan untuk bergosok gigi, bersiwak. Kalau kemudian dalam rentang waktu panjang itu bau mulutnya belum berubah, ya tidak ada masalah. Berarti tetap dapat kesunahan, menurut saya ngoten. Ih, matur suwun. Jih, matur suwun. Terima kasih pada rekan-rekan yang sudah menyampaikan pertanyaan. Monggo yang lain. Ini sepertinya banyak baru masuk. Ini pada menunggu sesi obrolan bebas ini Mas Fauzi. Oh nggih. Biasanya malah rame ngopinya malah. Jih, kalau memang tidak ada mungkin kita hari ini sudah malam ini sudah membahas tentang seputar siwak, tadi sudah dibahas bagaimana pengertian siwak dari sisi syar'inya, kemudian beberapa hukum seputar siwak dan kesunahan serta faedah-faedah serta masalah-masalah seputar siwak ya. Saya kira nanti rekan-rekan yang belum menyimak kajian ini, insya Allah nanti kami akan upload kajiannya di Telegram. Jadi nanti rekan-rekan dan sahabat-sahabat yang tadi ketinggalan kesempatan kali ini dan kajian-kajian Kusanton sebelumnya, nanti bisa menyimak rekaman yang akan kami upload segera setelah kajian ini usai. Saya kira itu. Bagaimana Gus, apa kita akhiri? Monggo. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairul jaza kepada Gus Anton dan rekan-rekan serta sahabat-sahabat yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan ngaji kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah Dunia Santri Community akan terus mengadakan kajian keislaman setiap harinya di jam yang sama, jam 9. Dan besok insya Allah kita akan bersama-sama dengan Gus Abdullah Hamid, Dr. Abdullah Hamid, untuk sama-sama mengkaji kitab Aqidatul Awam ya. Jadi sahabat-sahabat dan rekan-rekan nanti bisa ikut serta ya di kegiatan kita pada kesempatan kali ini di jam 9 waktu Indonesia Barat, atau mungkin teman-teman yang dari Malaysia itu bisa ikut ya di jam 10 waktu Malaysia ya. Terima kasih sahabat-sahabat. Saya selaku moderator pengganti ini, biasa memang sering ganti-ganti di sini ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama acara berlangsung ada kesilapan dan kesalahan. Mari kita akhiri dengan bersama-sama melafadzkan hamdalah dan suratul asr. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafii khusr. Innal ladzina amanu shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa selanjutnya monggo sesi ngopi bebas ini. Gus Rijal. Hadir ya, hadir. Nah, ini kenalan sama Wanji. Gus Rijal. Halo, Yi. Selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini alumni